Dan aku nampak diri untuk siapa. Setelah aku dapatkan alasanku kekal di surga. Jiwa pun menentukan, hati memilih untuk bicara tentang cahaya yang nyata. Kebajikan merubah dunia. Seperti bintang, hatinya bersinar terang. Menjadi harapan, tak padam di gelap mata. Tak pernah hilang, untuk jiwa yang abadi. Menyusun nurani, dan seperti